Sejak cintamu telah berlalu, berlalu, berlalu. Oh, pernahkah engkau mencoba untuk mengerti aku ini orang yang tiada arti? Waktu hujan turun di malam itu, di bawah payung ku berlindung. Sederas hujannya air mataku, sejak kau putuskan kasihmu. Waktu hujan turun di malam itu, di bawah payung ku berlindung. Sederas hujannya air mataku, sejak kau